بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara الوجه الحادي والعشرون. قول إشعياء في موضع آخر: إنه ستملأ البادية والمدن قصورا إلى قيدر ومن رؤوس الجبال، وينادونهم الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون بتسبيحه في البر والبحر، وقال: ارفع علما لجميع الأمم من بعيد فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم سراع يأتون. Sisi yang ke-21, yakni masih membahas tentang isyarat-isyarat yang ada di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu dan masih tertulis sampai hari ini di kitab mereka, bahwa di sana ada isyarat-isyarat tentang akan datangnya seorang nabi, dan juga disebutkan nabi tersebut dari kalangan Arab, dan disebutkan pula tempatnya yaitu Mekkah, dan disebutkan pula ciri-cirinya, padang pasir, padang batu, dan disebutkan pula bagaimana sambutan manusia dari seluruh penjuru dunia. Barakallahu fikum, sudah kita sebutkan sampai poin yang ke-21 ini. Poin yang ke-21, qauluhu atau qaulu Isya'ya, itu dialek bahasa Arabnya. Mereka biasa sebut dengan Yesaya. Ucapan Yesaya di tempat yang lain dalam kitab mereka: innahu satamla'ul badiyah wal mudun qusuran ila qaidar. Sesungguhnya akan memenuhi badiyah. Badiyah itu dari kata badu, ini daerah-daerah badui. Wal mudun, dan kota-kota akan dipenuhi kusuran, bangunan-bangunan, ila Qaidar, ke bangsa Arab, dijuluki dengan Qaidar. Wa min ru'usil jibal, dan juga di puncak-puncak gunung. Wa yunadunahumul ladina yaj'aluna lillahil karamah, dan mereka menyeru orang-orang yang menjadikan bagi Allah karamah. Wa yathnuna bi tasbihihi fil barri wal bahr. Wa qala irfa' 'alaman. Yunadunahum, mereka menyeru. Alladheena yaj'aluna lillahil karamah, yang menjadikan bagi Allah kemuliaan. Wa yathnuna bi tasbihihi, dan mereka menyanjungnya, memujinya dengan mensucikannya. Fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Gambaran bahwa dakwahnya akan disambut dari seluruh penjuru dunia di daratan dan di lautan. Waqala, dan berkata, irfa' alaman, angkatlah bendera. Bendera atau tanda. Karena alam artinya rambu atau tanda-tanda yang bisa dilihat dari jauh. Bisa dilihat dari jauh. Angkatlah. Irfa' alaman. Angkatlah tanda-tanda itu tinggi-tinggi. li jami'il umam, untuk seluruh umat-umat, min ba'id, untuk seluruh umat-umat, menunjukkan apa? Dakwahnya tidak khusus untuk satu golongan tertentu atau satu kabilah tertentu, satu bangsa tertentu. Tapi Nabi yang akan datang li jami'il umam, untuk seluruh umat-umat. Adapun Nabi-Nabi sebelumnya biasa memanggil dengan wahai Bani Israel. Idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel. Dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata wahai Bani Israel. Khusus pada Bani Israel. Demikian pula barakallahu fikum, Nabi-Nabi yang lain khusus pada kaumnya. Tetapi di sini sebutkan yang akan datang nanti, yang akan memenuhi ufuk, yang disambut dari penjuru dunia, angkatlah tanda-tanda tersebut, angkatlah ajakan tersebut untuk seluruh umat-umat, min ba'id, dari jauh. Fayusaffir bihim min aqsal ardi, yusaffir bihim, maknanya mengajak, memanggil. Min aqsal ardi, dari penjuru atau dari ujung dunia. Fa'idha hum surra'un ya'tun. Ternyata setelah dipanggil mereka untuk datang ke Mekah menyambut ajakannya, ya'tuna surra'. Mereka berdatangan dengan segera. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang makna kalimat yang ada dari ucapan Yesaya, ucapan dalam kitab mereka. Wa banu Qaidar humul Arab, kata Ibnu Qayyim, turunan Qaidar adalah julukan untuk orang Arab. Niscaya mereka juga akan paham itu. Karena itu sudah diketahui oleh semua manusia di masanya. Lianna Qaidar huwa Ibnu Ismail, karena Qaidar itu adalah anak dari Ismail atau turunan Ismail, bi ijma'in nas, dengan kesepakatan seluruh manusia. Kalau mereka tidak membohongi diri mereka sendiri, Yahudi dan Nasrani tahu bahwa Banu Qaidar adalah Arab. Wal alam, sedangkan alam tadi yang bisa diterjemahkan bendera, bisa diterjemahkan tanda-tanda, bisa diterjemahkan dengan rambu. Alladhi yarfa, yang diangkat di tengah-tengah turunan Qaidar, di tengah-tengah orang Arab, maksudnya adalah an-nubuwah, kenabian, kerasulan. Sedangkan yusaffir, dari kata safir, bihim. Safir itu katanya siulan, seruling. Iya. Tetapi barakallahu fikum, siulan itu bisa bermakna panggilan. Dan itu disebutkan ada mazamir Daud. Apa maknanya mazamir Daud? Bukan seruling Daud dalam artian seruling. Tapi maknanya adalah bacaan-bacaan Daud yang sangat bagus, yang sangat indah, yang memanggil dan mengajak manusia untuk mengesakan Allah SWT dan mengikuti dakwahnya. Itu makna safir. Maka yusaffiru bihim, maknanya adalah du'a'uhum, mengajak mereka. Jadi angkatlah tinggi-tinggi kenabian di tengah orang Arab. Angkatlah tinggi-tinggi kerasulan, risalah di tengah-tengah orang Arab. Dan ajaklah manusia seluruhnya, seluruh umat-umat. Du'a'uhum min aqasil ard, ajak mereka dari seluruh penjuru dunia, ilal haji, untuk berhaji, datang ke Mekah. Fa idza hum surra'un ya'tun, itu maknanya. Maka mereka pun bersegera berdatangan ke Mekah. Dari sejak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Ismail dan kepada Ishak. Dan kemudian terus diajarkan untuk haji ke Baitillahil Haram berlaku, yakni ajarannya berjalan berlaku di tengah-tengah orang Arab. Walaupun ditambah dan dikurangi oleh mereka sebelum datangnya Rasulullah SAW. Sampai ketika datangnya Rasulullah SAW, dibersihkan kembali dari penyimpangan-penyimpangan. Dibersihkan kembali dari kesyirikan-kesyirikan. Dan diingatkan kembali, hendaklah kalian datang ke Mekah untuk haji di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Disambut atau tidak disambut ajakannya? Ajakan Nabi Muhammad SAW. Disambut. Dan itu barakallahu fikum, beritanya ada di kitab atau di ucapan Yesaya, kitab mereka. Hada mutabiqun, dan itu cocok. Sama atau semakna dengan apa yang ada dalam Quran. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Izinkanlah kepada manusia untuk haji. Izinkanlah. Yani umumkanlah, kalimat izinkanlah itu umumkanlah. Dari kata adzan. Apa makna adzan? Mengumumkan waktu salat. Adzin maknanya umumkanlah. Finnas, di tengah manusia. Untuk haji. Ya'tuka rijalan. Niscaya akan datang orang-orang. Wa ala kulli dhamir. Dari setiap tempat-tempat. Ya'tina akan datang. Min kulli fajjin amiq. Dari tempat-tempat yang jauh. Dari seluruh penjuru dunia. Kenyataan. Berita ini terbukti terjadi. Berdatangan manusia ke Mekah untuk haji. Dari Asia, dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, dari sekian banyak tempat berdatangan ke Mekah. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, ini juga isyarat. Sudah ada isyaratnya di dalam kitab-kitab terdahulu. Mereka berusaha untuk menutupi, mereka berusaha untuk menghapus, mereka berusaha untuk membuang berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW. Tetapi tetap tersisa. Di antaranya apa yang kita baca tadi. Bahwasanya Yesaya menyatakan akan diangkat tanda-tanda di daerah Arab. Di daerah tandus padang pasir. Dia akan mengajak. Dan kemudian ajakannya akan disambut oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Mereka akan berdatangan segera ke Mekah. Nah, ini ke tempat kenabian tersebut. Ini isyarat berikutnya. Tapi kita lihat poin yang ke-22. Isyarat berikutnya adalah Al-Wajhut Thani Wal-Ishrun. Masih ucapan Isyaya atau yang mereka sebut Yesaya. Fi mawdi'in akhar, di tempat lain di kitab mereka. Sa'ab'athu minas saba qawman ya'tuna minal masyriq mujibina afwajan kassa'idi kathratan wa misla at-tayyani alladhi yadusu birijlihi at-tina. Ucapan Yesaya berikutnya, di dalam kitab tersebut ada kalimat sa'ab'ath, aku akan utus dari daerah Soba satu kaum, ya'tuna minal masyriq, yang datang dari arah timur, mujibina afwajan, akan menyambut ajakannya afwajan kassa'idi kasratan, afwajan faujan-faujan, bergelombang-gelombang manusia berdatangan masuk Islam. Kasair, seperti padang pasir yang sangat luas. Kasratan, banyaknya. Jadi banyaknya seperti padang pasir. Orang yang datang sekian banyak, seperti apa dari jauh? Seperti padang pasir. Wa mithla at-tayyani alladhi yadusu bi rijlihi at-tin. Seperti tayyan yang menginjakkan dengan kakinya ke tanah liat. As-Saba, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya tempat nahu matli'asyams, tempat terbitnya matahari. Ba'athallahu subhanahu wa ta'ala min hunaka kauman. Allah utus dari daerah tempat terbitnya matahari satu kaum. Ahlil masyriq, orang-orang timur. Mujibina, dengan menyambut ajakan. Tadi kan disebutkan ajakan. Kemudian mereka datang. Sekarang disebutkan mujibina bitalbiyah, menyambut ajakan. Menyambut ajakan bagaimana? Kami datang memenuhi panggilanmu. Kami datang memenuhi panggilanmu. Itu yang namanya mujibin. Itu yang namanya menyambut ajakan. Maka di dalam Islam, kamu lihat. Mereka berdatangan ke Mekah sambil berkata, labbaik Allahumma labbaik. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, la syarika laka labbaik. Enggak ada sekutu bagimu. Kami penuhi panggilanmu. Itu maknanya mujibin. Dalam kitab Yesaya disebutkan akan datang orang-orang dari timur sambil mujibin mengucapkan kata sambutan atas ajakan. Kami datang, kami datang. Katurabi kasratan, banyaknya seperti padang pasir, seperti kerikil yang ada di padang pasir. Berapa jumlah kerikil padang pasir? La tuhsa adadan. Tidak terhitung jumlahnya. Begitu pula manusia yang berdatangan ke Mekah sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Sejauh mata memandang. Kamu lihat manusia. Seperti lautan atau seperti padang pasir. Wa qawluhu misattayyan alladhi yadusu birijlihi at-tin. Imma an yuradu bihi al-harwalah bit-tawafi was-sa'i. Seperti tayyan yang menginjak-injakkan kakinya. Tayyan itu orang yang sedang mengaduk dengan kaki. Mengaduk apa namanya? Tanah liat untuk diproses bikin batu bata, bikin periuk, bikin apalagi tembikar ya. Bikin barang-barang perkakas dari tanah liat. Itu mereka aduknya dengan kaki. Digejok-gejok, diinjak-injak. Apa yang dipermisalkan dengan toyan bukan banyaknya. Tapi yang dilakukan oleh mereka. Maka kata Muqayyim rahimahullah, orang yang banyak tadi menyambut ajakan dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, kami datang penuhi panggilanmu, kami datang memenuhi panggilanmu, dalam keadaan kaki mereka, mereka hentak-hentakan ke bumi. Seperti toyan, seperti tukang tanah. Toyan itu dari kata tin, tin itu tanah liat. Tukangnya disebut toyan. Tukang batu atau tukang membuat perkakas dari tanah liat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bisa jadi yang dimaksudkan adalah ungkapan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi ketika datang ke Mekah menyambut panggilan Allah. Apa yang dilakukan? Tawaf wasa'i. Di dalam tawaf ada harwalah, lari-lari kecil, menginjak-injakan kakinya ke bumi. Dalam sa'i juga ada dari tanda hijau ke tanda hijau berikutnya dengan berlari. Wa imma an yuradu bihi rijalun qad kallat arjuluhum minal mashi. Tetapi bisa juga dimaksud adalah orang-orang yang kakinya sudah lelah karena berjalan jauh menuju Mekah. Sehingga kakinya sudah sulit untuk digerakkan seperti orang yang berjalan di atas tanah liat. Kayak apa beratnya? Lesek, masuk, diangkat lagi berat, diturunkan lagi, naik lagi, akan berat. Ya. Seperti toyan yang berjalan di atas tanah liat. Ala kulli hal. Kedua-duanya masuk sebagai isyarat akan datangnya seorang nabi dari kalangan Arab yang mengajarkan untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah memanggil mereka untuk haji ke Mekah. Dan mereka berdatangan min kulli fajjin amiq. Mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dan mereka berlari-lari kecil. Mereka tawaf, mereka sa'i. Bahkan mereka lelah kaki mereka karena dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wajhu tsalits wal 'isrun, sisi yang ke-23. Isyarat berikutnya yang ke-23 masih dalam ucapan Yesaya. Fi kitab Yesaya, dalam kitab Yesaya disebutkan di sana, abdi wa khirati wa ridha nafsi ufidu alaihi ruhi. Disebutkan di sana kalimat hambaku, pilihanku, dan itu adalah keridhaan diriku. Aku tuangkan kepadanya wahyu-wahyu. Aw qala anzil alaihi ruhi, aku turunkan kepadanya ruh dariku. Fayudhir fil umami adli, maka dia akan menampakkan kepada umat keadilanku. Wa yusil umam bil wasaya, dan akan mengumumkan kepada umat-umat wasiat-wasiatku. La yadhhak, tidak tertawa. Wa la yusmi' sawtahu, dan tidak memperdengarkan suaranya. Yaftah lu'uyun al-umya al-ura, membuka mata-mata yang buta dan membuat melihat orang-orang yang tertutup matanya. Wa yusmil adana as-sum, dan bisa membuka telinga-telinga yang tuli. Wa yuhyil qulubal ghulaf, dan membuka hati-hati yang terkunci. Perhatikan, ini kata mereka wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Nabi Musa. Baik, ini wahyu katanya diturunkan kepada Nabi. Ala kulli hal. Kemudian ternyata di antara isi wahyunya adalah kalimat, aku akan berikan wahyuku kepada hambaku, pilihanku, orang yang aku ridhoi. Aku akan turunkan kepadanya ruh, fayudhir, dan dia akan tampakkan keadilanku. Akan. Kira-kira siapa? Karena kalimatnya akan. Baik. Mau diterjemahkan Nabi Musa, Nabi Isa. Oh, itu maksudnya kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Itu bukan akan, sudah. Ketika ini turun, kalimat ini turun, berarti mereka sudah dapat wahyu. Nabi Musa sudah mendapat wahyu, Nabi Isa sudah mendapat wahyu, dan ini wahyunya yang turun pada mereka. Tapi ternyata di dalam wahyu tersebut ada berita, saya akan berikan wahyu, kenabian pada orang yang aku pilih. Aku akan berikan orang yang sifatnya begini, begini, begini, diterangkan sifat-sifatnya. Tidak tertawa terbahak-bahak, dan tidak terdengar suaranya, hanya tersenyum. Hanya tersenyum. Baik. Itu ciri-ciri dan sifat Nabi yang akan datang. Orang ini akan membuka mata-mata yang buta. Akan membuka telinga-telinga yang tuli. Akan menghidupkan hati-hati yang tertutup. Wa ma u'tihi la u'ti ghairahu. Dan aku akan berikan kepadanya apa yang aku tidak berikan pada orang lain. Ingat baik-baik atau ulangi baik-baik. Aku memberikan kepadanya sesuatu yang aku tidak berikan pada orang lain. Apa maknanya? Keistimewaan. Keistimewaan. Yang diberikan hanya pada orang ini yang akan datang nanti. Artinya keistimewaan itu adalah perbedaan khusus Nabi yang terakhir ini dari Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi ada pun yang turun pada Nabi Musa sama dengan pada Nabi Isa. Nabi Isa juga sama dengan Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Sama. Tetapi yang memiliki keistimewaan-keistimewaan adalah Nabi terakhir. Sebagaimana yang kita dengar dalam hadis yang sahih, U'titu khamsan, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Artinya apa? Keistimewaan-keistimewaan. 5. Dan disebutkan di sana keistimewaan tersebut. Di antaranya apa yang tadi sudah disinggung dalam kitab Yesaya juga. Apa itu? Mudah-mudahan masih ingat pada poin sebelumnya. Akan berdakwah kepada seluruh umat-umat. Dan akan disambut dakwahnya oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Ada nabi yang seperti itu selain Nabi Muhammad SAW? Ada nabi yang seperti itu? Selain Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Berarti jelas itu isyarat tentang akan datangnya seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ciri-cirinya ada pada beliau, yaitu dakwahnya untuk seluruh penjuru dunia. Barakallahu fikum. Tidak seperti nabi-nabi yang lain yang khusus kepada kabilahnya atau suku-sukunya, bangsanya masing-masing. Kembali kepada kitab. Masih dilanjutkan dalam kitab Yesaya. La yad'ufu wa la yughlabu. Katanya, nabi yang akan datang ini tidak akan lemah dan tidak akan kalah. Tidak akan lemah, tidak akan kalah. Wa la yamilu ila lahwi. Dan enggak akan cenderung pada perkara yang sia-sia. Wa la yusma' fil aswaqi sawtuhu. Dan enggak akan didengar di pasar-pasar ucapannya. Artinya bukan seperti ucapan tukang obat. Enggak mesti tukang obat sih. Di pasar banyak orang yang jerit-jerit kan. Menawarkan dagangannya. 5 ribu. 1003. Itu jerit-jerit keras-kerasan suara. Tapi Nabi tidak seperti mereka. Bukan sahabu fil aswaq. Bukan orang yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Ruknun lil mutawadhi'in. Orang ini akan menjadi lambang kesederhanaan. Mutawadhi'in, orang yang tawadhu', orang yang tidak sombong. Dan beliau ruknun. Rukunnya. Lambang kesederhanaan. Lambang orang-orang tawadhu' yang tidak sombong. Sangat sederhana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan beliau tidak memiliki seperti orang-orang kaya raya. Bahkan ketika wafat beliau tidak meninggalkan kecuali baju besi. Itu pun ternyata masih belum lunas. Barakallahu fikum. Wahuwa nurullahi alladhi la yutfa. Dan beliau ini adalah cahaya Allah yang enggak akan padam. Wala yuqsamu hatta yathbut fil ardi hujjati. Dan enggak akan yuqsam, enggak akan terkalahkan hingga kokoh di muka bumi hujjah-hujjahku. Wa tanqati bihi al-ma'dirah, hingga tidak ada lagi alasan manusia. Mau beralasan apa? Karena dakwah telah tegak. Taib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan dan membacakan ucapan Yesaya dalam kitab Yesaya, kata Ibnu Qayyim, "Faman wujida bihadzal wasf ghairu Muhammad ibn Abdullah shalawatullahi wasalamuhu alaihi." Silakan. Siapa yang didapati sifat-sifat seperti itu padanya? Nabi yang mana yang memiliki sifat-sifat itu padanya? Selain Nabi Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wasalamu alaih. Kemuliaan ada pada seluruh Nabi. Iya kan? Risalah kerasulan ada pada seluruh Nabi. Penghormatan, ketinggian, kedudukan ada pada seluruh Nabi. Tetapi ketika bicara dakwahnya menyeluruh ke seluruh dunia, yang enggak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Panggilan-panggilan para anbiya selalu ya qaumi. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Tetapi Rasulullah SAW memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Siapa yang memiliki sifat-sifat ini selain Nabi Muhammad SAW? Falau ijtama'a ahlul ardi lam yaqdiru an yadhkuru nabiyan. Kalaupun seluruh penduduk bumi berusaha mencari, tidak akan mampu menyebutkan satu nabi yang memiliki sifat-sifat yang digambarkan di dalam ucapan Yesaya ini. Yang jama'a hadhil awsaf kullaha, yang mengumpulkan semua sifat ini secara keseluruhan. Wa hiya baqiyatun fi ummatihi ila yaumil qiyamah, dan ini tetap kekal pada umatnya sampai hari kiamat. Ada? Lam yajidu ila dhalika sabila. Tidak akan didapati jalan untuk menyebutkan siapapun selain Rasulullah SAW. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.